malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin, Allahumma bahkan rasa.